له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin hadirat adik-adik dan anak-anakku para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah serta para pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah, kita kembali mempelajari bersama kitab Riyadu As-Solihin dan kita sudah masuk pada bab ke-12. Setelah bab Al-Mujahadah, kita masuk bab ke-12, bab motivasi untuk senantiasa menambah amal kebaikan di akhir kehidupan. Kita sudah masuk ke hadis 113 dan baru separuh. Di dalam hadis ke-113 disebutkan bahwa Ibnu Abbas menceritakan tentang dirinya. Beliau mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjabat khalifah senantiasa menyertakan beliau dalam majelis-majelis intinya. Dan majelis-majelis inti Umar radhiyallahu taala anhu dihadiri oleh para sahabat yang sudah sepuh. Ini sahabat-sahabat senior. Dan para peserta perang Badar. Ibnu Abbas diikutkan. Sehingga kehadiran Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma memancing semacam kontroversial. Di antara sahabat ada yang mengatakan lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Kenapa engkau wahai Umar memasukkan dan menyertakan pemuda belia ini sementara kita juga memiliki pemuda-pemuda belia seumur dia tapi tidak kau sertakan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan innahu min haitsu 'alimtum. Sesungguhnya dia itu adalah murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memiliki potensi kebaikan yang sangat besar. Innahu min haitsu 'alimtum. Jadi sesungguhnya kecerdasan Ibnu Abbas itu sudah terkenal di kalangan para sahabat. Sehingga Umar cukup mengatakan innahu min haitsu 'alimtum. Ya, dia seperti yang kalian ketahui. Anaknya cerdas, dia sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan potensinya sangat sangat besar. Nah, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggilku, kata Ibnu Abbas, kembali menyertakan aku ke dalam majelis-majelis beliau yang sangat penting. Saat itu aku merasa bahwa Umar bin Khattab akan mengujiku. Maka aku pun tentu bersiap-siap. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Umar bin Khattab mengatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fathu?" Apa pendapat kalian wahai para sahabatku, kata Amirul Mukminin, tentang firman Allah Ta'ala surat An-Nasr ayat pertama, "Idza ja'a nasrullahi wal fathu." Maka sebagian sahabat mengatakan, "Faqala ba'dhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa futiha alaina." Kata sebagian sahabat, itu artinya kita diperintahkan untuk memuji Allah, untuk banyak beristighfar kepadanya, apabila kita sudah meraih kemenangan dan kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian sahabat yang lain sakata ba'dhum. Sebagian sahabat yang lain tidak memiliki pendapat. Falam yakul syai'an. Ini menunjukkan kehati-hatian sahabat. Kalau tahu ilmunya bicara, kalau tidak tahu diam saja. Sementara beda dengan zaman kita sekarang ini. Zaman semuanya serba terbuka. Ya takallam man syaa'a wa kaifa syaa'a wa bima syaa'a. Semua orang berbicara dengan apa yang dia inginkan untuk bicara, dengan cara dia bicara. Kalau ada kejadian penting, semuanya berubah jadi mufti. Oh, ini harusnya enggak boleh. Oh, ini harusnya begini. Ya. Sementara mungkin dia enggak memiliki latar belakang belajar agama. Cuma sekedar memiliki wawasan keagamaan. Ya, beda antara dasar keilmuan dengan wawasan keagamaan. Wawasan keagamaan itu ya sekedar tahu. Kalau dasar keilmuan berarti dia memiliki. Kalau masalah memiliki perangkatnya. Kalau ada masalah ini, hukumnya begini karena begini. Bisa saja hukumnya begini karena begini. Itu namanya punya perangkat untuk melihat dalam satu permasalahan. Dalilnya ini. Misalnya begitu. Tapi kalau zaman sekarang, yatakallam man syaa'a mata syaa'a kaifa syaa'a. Apalagi adanya media sosial. Semua bisa bicara, apa yang dia ingin bicarakan bisa dia sampaikan, cara bicara dia terserah dia. Mau kasar, mau ngawur dan seterusnya. Allahul musta'an. Ini sahabat diam. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, faqala li. Jadi ada sebagian punya pendapat, sebagian diam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Ibnu Abbas, "Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas?" Apa benar atau seperti itukah pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Ini apakah pendapatmu sama dengan pendapat sebagian sahabat yang sepuh-sepuh ini? Ibnu Abbas saat itu masuk majelisnya Umar sekitar umur berapa? 16-an tahun. 16 tahun masih sangat sangat muda. 16 tahun, ya. Sementara Umar saat itu umurnya 53-an. Sahabat-sahabat beliau umurnya sekitar itu, 50-an, 40 lebih. Ini ada pemuda 15-16 tahun. Apakah yang kau pendapatmu sama dengan pendapat mereka wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, "La." Enggak. Menyelisih pendapat sesepuh. Ya, baik. Fama taqul? Kalau begitu apa pendapatmu? Huwa, kata Ibnu Abbas, qultu huwa ajalu Rasulillah. Itu adalah tanda ajalnya Rasulullah. Jadi dia lebih mendalam tafsirnya. Kalau sebagian sahabat tadi menafsirkannya pada apa yang tampak di ayat, Ibnu Abbas lebih mendalam lagi. Beliau mengatakan ini adalah tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu, yang Allah beritahukan tanda-tanda itu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berkata, "Idza jaa nasrullahi wal fathu," apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ini Fathu Makkah. Ibnu Abbas mengatakan, "Dzalika 'alamatu ajalika." Wahai Muhammad, itu adalah tanda ajalmu. Jadi kalau sudah Fathu Makkah, ajalmu sudah dekat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dekat ajalmu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Apa kata Umar bin Khattab? Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma a'lamu minha illa ma taqulu. Saya tidak mengetahui ada penafsiran lain kecuali seperti yang kamu tafsirkan, wahai Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya keilmuan Ibnu Abbas dalam penafsiran ayat ini sama dengan apa yang diilmui oleh siapa? Umar bin Khattab. Tapi perlu dicamkan, bukan berarti penafsiran sahabat yang lain apa? Salah. Tapi penafsiran Ibnu Abbas lebih mendalam. Menunjukkan keilmuannya lebih apa? Lebih dalam. Dan ini bukan sembarang anak muda. Ya. Maka yang jadi anak muda ini, masyaallah. Yang jadi anak muda, ya. Jadikanlah Ibnu Abbas idola kalian. Ibnu Abbas disebut oleh didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu ta'wil wa faqqihhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya pemahaman Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Dan fahamkanlah dia di dalam agama. Mumpung masih muda, belajar agama. Ya. Nah, kalau mau berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti Ibnu Abbas. Boleh. Terus yang tua-tua boleh enggak belajar ngaten doa seperti itu? Boleh saja. Nah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Banyak faedah di dalam hadis ini. Yang jelas faedah yang pertama adalah bahwa hadis ini menunjukkan seorang itu apabila sudah di akhir kehidupannya, dia hendaklah memperbanyak apa? Tasbih, tahmid, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah diberitahu dekatnya ajalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyak apa? Tasbih, tahmid, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang jadi masalah adalah tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Tapi orang yang ajalnya dekat biasanya memang sudah ada apa? Tanda-tandanya. Di antara tandanya nopo? Sebelum itu, niku nyindir kula, mata kabur katanya. Sebelum itu apa? Sebelum mata kabur? Usia yang semakin bertambah. Itu tanda ajal sudah apa? Sudah dekat. Karena usia itu hakikatnya mendekati apa? Habis. Kita ini kata Al-Hasan Al-Basri, seperti hari yang ditumpuk-tumpuk. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, innaka anta ayyamun majmu'ah. Sesungguhnya engkau tiada lain adalah hari yang ditumpuk-tumpuk. Hari yang dikumpulkan. Hari-hari berkumpul. Idza dhahaba minka yaumun. Kalau satu hari sudah terlewat dari dirimu, artinya dhahaba minka ba'dun. Artinya sudah lewat satu bagian dari hidupmu. Jadi kita ini semakin tua semakin mendekati apa? Ajal. Yang muda bagaimana? Sama. Yang muda semakin bertambah usia berarti semakin mendekati ajal. Ini diantara ciri-ciri mendekati ajal, yaitu semakin bertambahnya apa? Usia. Apalagi cirinya? Munculnya uban di kepala atau jenggot. Ya, ya jenggot ya kepala. Pokoknya metu uane, metu uane begitu. Tapi uban ini adalah kebanggaan seorang muslim. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa uban itu akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Ini tidaklah seorang mukmin beruban di dalam keislamannya kecuali nanti ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Makanya jangan disemir jadi hitam. Enggak usah disemir jadi apa? Hitam. Biarkan saja uban itu. Kalau mau disemir selain hitam. Selain hitam napa berarti? Ijo napa-napa. Dengan cat rambut alami yang tersedia. Ada yang namanya hina, ada yang namanya katem. Kalau hina itu kemerah-merahan. Semacam pirang. Semacam pirang. Kalau katem itu mendekati hitam. Tapi bukan hitam. Ya dua warna. Adapun hijau, kuning, ya. Kemudian apa? Dicat blorang-bloreng, itu sebaiknya dijauhi. Karena biasanya warna-warna itu digunakan oleh, mohon maaf, orang-orang fasik dalam menyemir rambutnya. Ada yang rambutnya dicat dengan warna pelangi. Ya, Allah Ustaz. Ya, depannya merah, belakang hijau, belakangnya kuning. Itu orang-orang biasanya pemuda-pemuda yang tidak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah an yahdiyana wa iyyahum jami'an. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, mereka semuanya. Maka ghayyiru asy-syaib wa jannibus sawada. Rubahlah warna uban boleh, tapi hindarkan warna apa? Hitam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit sekali ubannya. Bahkan beliau disebutkan oleh sebagian ulama rambutnya itu kemerahan. Jadi jenggotnya muncul dan di rambutnya muncul warna pirang. Bukan karena disemir. Sebagian ulama menyebutkan bahwa rambut pirang itu muncul karena minyak wangi. Ya, karena minyak wangi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi mungkin beliau pakai minyak wangi di. Kan ada khusus minyak wangi untuk rambut, untuk ini. Jadi enggak kelihatan uban tapi munculnya rambut apa? Merah, pirang. Nah, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Uban beliau tidak sampai 20 butir. 20 helai enggak sampai. Sementara kita di usia ini mungkin ubannya sudah sekitar 20-an kalau di usianya. Nah, jenang mungkin sudah tidak bisa terhitung ya. Masya Allah. Nah, ini ajal. Bisa dengan uban sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan telah datang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan qil asy-syaib. Uban. Ada juga di antara tanda-tanda ajal itu adalah misal sakit. Ya. Menderita apa? Sakit. Makanya kalau lagi sakit hendaklah banyak-banyak mengingat kematian. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sakit apa Ustaz? Sakit apapun. Nah, terkadang dengan penyakit ringan seorang itu tiba-tiba apa? Diambil nyawanya oleh Allah. Kenapa Bu? Pusing. Pingin ke rumah sakit. Di rumah sakit sebentar meninggal. Subhanallah. Belum lama ini seorang berita seorang teman dengan usia seusia saya sedang kumpul dengan keluarganya makan. Tiba-tiba dia terjatuh, pingsan jam 1 siang, jam 22 berarti jam 11 malam sudah meninggal dunia, jam 10 malam. Ternyata ada apa? Penyumbatan pembuluh darah yang menuju otak. Otaknya enggak bisa masuk apa? kemasukan oksigen, meninggal dunia masih muda, meninggalkan 15 orang anak dari dua istri. Ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Demikian. Jadi ajal itu tidak terduga. Di antara tanda ajal juga adalah sukses di dunia. Ya. Terkadang orang yang sudah sukses itu berarti mendekati apa? Ajalnya. Digelontorkan kekayaan karena akan habis. Setelah itu kemudian yang menikmati kesuksesannya adalah siapa? Anak turunnya, orang lain. Allahumma ustaz. Walaupun itu tidak pasti. Demikianlah banyak sekali tanda-tanda ajal. Prinsipnya seorang muslim hendaklah waspada. Dia tidak tahu kapan ajalnya akan mendatanginya. Tidak tahu kapan ajalnya akan mendatanginya. Berusaha sebaik mungkin ketika ajal datang kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Maka obat yang paling manjur untuk menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan, entah itu maksiat mata, telinga, lisan, hidung, kemaluan, tangan, kaki, obat yang paling manjur adalah ingat kematian. Jangan sampai, kita tanamkan dalam hati kita, jangan sampai ketika ajal datang kita dalam kondisi bermaksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan juga kaum muslimin dari segala macam bentuk kemaksiatan, dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Dan perlu diketahui bahwa husnul khatimah bukan berarti seorang itu mati dalam keadaan sujud. Bukan pula harus mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi dia mati dalam ketaatan atau setelah berbuat ketaatan. Itu husnul khatimah. Dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan. Selesai sholat, jalan, meninggal. InsyaAllah husnul khatimah. Karena baru saja apa? Sholat. Baru sedekah, tiba-tiba meninggal dunia. Baru silaturrahim, tiba-tiba meninggal dunia. Baru selesai umrah, meninggal dunia. Baru selesai haji, meninggal dunia. Ini tanda-tanda apa? InsyaAllah tanda-tanda husnul khatimah. Jadi enggak harus dalam kondisi sujud. Tidak harus dalam kondisi membaca Al-Quran. Tidak harus dalam kondisi. Tidak. Tapi setelah dia berbuat ketaatan dan menjaga dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan. Misal, ketaatan sholat subuh. Orang yang meninggal setelah sholat subuh, itu berarti dia insyaAllah ta'ala termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Atau setelah sholat asar misalnya. Itu juga termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa itu salat bardain? Salat subuh dan salat asar. Subuh atau asar. Berarti kalau sudah mengerjakan ada jaminan surga. Mungkin dia setelah sholat subuh keluar ke sawahnya meninggal. Kita nggak perlu, aduh kasihan sekali matinya di sawah. Oh kita cek saja dia sholat subuh nggak tadi. Oh alhamdulillah sholat subuh. Oh berarti sudah sholat bardain. Alhamdulillah. Ini ada harapan bagi kita. Demikian juga sholat asar dan yang lainnya. Anu tadi setelah sholat asar jam 5 lagi bincang-bincang sama keluarganya tiba-tiba meninggal dunia. Ya Allah. Lagi bincang-bincang apa itu? Kasihan sekali. Enggak lagi baca Quran. Stop. Tadi sholat asar enggak? Iya. Insya Allah husnul khatimah. Demikian seterusnya. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Asalkan tidak meninggal dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Baik. Di sini juga ada faedah. Walaupun mungkin faedah ini agak jauh. Yaitu apa? Mengajak anak-anak kita ke majelis ilmu. Ya, mengajak anak-anak kita ke majelis ilmu. Agar mereka bisa mengambil faedah. Faedah ilmu. Ilmu itu makanan hati. Bukan hanya disediakan makanan di rumah atau diajak ke rumah makan. Tapi hatinya juga butuh apa? Ilmu. Makanan hati adalah ilmu. Dengan ilmu itu nanti akan tumbuh hatinya mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga nanti akan menghadapi kehidupannya itu adalah dengan ilmu, diajak. Ya, diajak untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Nah. Kemudian di sini juga ada faedah. Keutamaan seorang pemuda yang tumbuh dalam ilmu. Keutamaan seorang pemuda yang tumbuh dalam ilmu. Karena pemuda itu biasanya dorongan nafsunya besar untuk berbuat maksiat. Dorongan nafsunya apa? Besar untuk berbuat maksiat. Tapi ketika dia bisa mengerem dirinya, mengekang dirinya untuk belajar ilmu dan mengamalkannya dan hadir ke masjid, bangun pagi, bangun siang, bangun malam di saat-saat sholat, ini merupakan keutamaan. Bahkan pemuda-pemuda yang semacam itu bisa termasuk dalam 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Biasakan anak-anak kita untuk datang ke majelis ilmu, mengikuti majelis ilmu, mendengarkannya, mencatatnya, dan juga mengamalkannya. Baik, ini diantara faedah-faedah hadis 113. Kemudian selanjutnya adalah hadis ke 114. Hadis ini sama sebetulnya, cuma menggambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata betul-betul merubah satu kebiasaan hidupnya setelah ajalnya sudah apa? Dekat. Apa itu? Disebutkan ats-tsalits di hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Sebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah salat pun setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha, kecuali pasti mengucapkan doa dalam sujud dan rukuknya, subhanakallah, subhanaka rabbina, rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini doa rukuk dan sujud yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya setelah turun apa? Surat An-Nasr. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha, demikian juga diriwayatkan dalam sahihain dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli yata'awwalul qur'ana. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan doa dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli yata'awwalul qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Kata Al-Imam An-Nawawi, mengamalkan Al-Quran di sini artinya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya di dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Diwujudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini setelah turunnya surat apa? An-Nasr. Wa fi riwayatin li Muslim. Demikian juga dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamuta. Sebelum beliau meninggal dunia, banyak-banyak mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathaha taquluha. Ya Rasulullah, itu ucapan apa yang kau baru-baru ini ucapkan? Kalimat-kalimat apa itu yang baru-baru ini saya perhatikan engkau senantiasa mengucapkan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li alamatun fi ummati. Sesungguhnya ada sebuah tanda yang Allah jadikan di tengah-tengah umatku. Ada sebuah tanda yang Allah jadikan di tengah-tengah umatku. Idza ra'aituha qultuha. Kalau aku sudah melihat tanda itu di tengah-tengah umatku, aku harus mengatakan kalimat tersebut. Jadi beliau diperintahkan oleh Allah, nanti akan ada tanda kematian. Kalau sudah ada tanda kematian itu, perbanyak doa ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda itu adalah idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika Allah sudah memenangkan umatnya. Maka begitu melihat kemenangan yang besar, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sadar sehingga memperbanyak istighfar. Nah, kita juga begitu berarti. Ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tasbih, banyak-banyak tahmid. Karena sudah mulai muncul-muncul tanda apa? Tanda kematian. Ada yang sudah bertambah usianya, ada yang muncul ubannya, ada yang sudah mulai sukses hidupnya, ada yang mulai sakit-sakitan, ada yang giginya mulai tanggal, ada yang matanya mulai bertambah dengan apa? Harta baru, yaitu kacamata. Nah, demikian juga dalam riwayat yang lain. Kurang berapa menit? Masih 8 menit. Baik. Betul 8 menit. Wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam satu riwayat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli, memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilaihi. Qalat, berkata Aisyah, qultu, aku berkata ya Rasulullah, wahai utusan Allah, araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilaihi. Saya perhatikan Anda banyak mengucapkan doa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbarani rabbi, Rabbku telah mengabarkan kepadaku, anni sa'ara alamatan fi ummati, bahwa aku nantinya akan melihat sebuah tanda-tanda kematian di tengah-tengah umatku. Ini kematianku. Aku akan melihat tanda-tanda kematianku di tengah-tengah umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau aku nanti sudah melihatnya, maka aku harus segera memperbanyak ucapan ini, yaitu subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau tidak hafal ya, yang penting memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ra'aituha, dan aku sudah melihat tanda itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu, yaitu fathu Makkah. Ketika sudah ada fathu Makkah, aku harus segera memperbanyak. Memperbanyak zikir ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa siapa saja yang sudah mulai melihat tanda-tanda kematian pada dirinya dengan bertambahnya usia, dengan munculnya uban, dengan hilangnya sebagian anggota tubuhnya berupa gigi dan juga apa? Yang lain-lain. Ya, kulitnya sudah mulai keriput atau mungkin sudah sakit-sakitan, hendaklah memperbanyak ucapan apa? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilaih. Atau kalau mau membaca secara umum boleh, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, juga boleh. Memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak tasbih kepada Allah, memperbanyak tahmid, memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis ke nomor 114. Demikian juga hadis 115, 116 sama. Di dalam hadis 115 disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Innallaha azza wa jalla taba al-wahya 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memperbanyak turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Hatta tuwfiya aktsara makana al-wahyu, sehingga beliau pun akhirnya wafat meninggal dunia. Aktsara makana al-wahyu artinya tuwfiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal waqta nuzulil wahyi bikathrah, beliau meninggal di saat banyak-banyaknya turun wahyu. Bukan berarti wahyunya belum selesai, sudah selesai. Tapi beliau meninggal di saat wahyu itu betul-betul sangat banyak. Beda dengan di awal, sampai ada masa terputus seakan-akan jeda yang sangat panjang pada wahyu. Sehingga orang-orang musyrikin mengatakan, qalaka rabbuka, sesungguhnya Rabbmu meninggalkanmu. Akhirnya turun surat Ad-Duha. Ad-Duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Nah, itu di awal-awal. Sementara di akhir banyak sekali digelontorkan wahyu, diberi wahyu. Sehingga dikatakan tuwfiya aktsara makana al-wahyu. Beliau meninggal tatkala banyak-banyaknya wahyu sedang turun. Makanya saya tadi katakan di antara tanda-tanda meninggal dunia itu, ajal dekat itu apa? Sukses hidupnya. Punya istri, punya anak, punya keturunan, punya cucu. Tambah cucu berarti ajalnya semakin dekat. Tambah istri berarti ajalnya semakin dekat. Anten sang kesinggung mboten iki. Nggih. Baik. Baik, satu hadis lagi insyaallah cukup. Al-Khamis dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Sesungguhnya seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi meninggalnya. Apakah dia dalam keadaan taat ataukah dalam keadaan maksiat. Maka hendaklah kita berusaha menjaga diri supaya kondisi akhir kehidupan kita, minta kepada Allah, kondisi akhir kehidupan kita adalah tatkala kita sedang melakukan apa? Ketaatan, atau dalam kondisi kita senantiasa menjaga aturan-aturan agama Allah. Nas'allahu an yarzuqana al-ittiba'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa ittiba'us sunnah, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan istiqamah, dan juga memberikan taufik dan rizkinya kepada kita berupa husnul khatimah sehingga masuk ke dalam jannah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.